syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Maja'a fi dhabhi li ghairillah, dalil-dalil tentang larangan dan ancaman menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita jelaskan hadis Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib 4 kalimat. Yang pertama apa? La'anallah man dabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? La'anallah man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang mencela kedua orang tuanya. Telah dijelaskan mencela kedua orang tua itu ada yang secara langsung, ada juga secara tidak langsung. Yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Laknat Allah kepada orang yang membela, melindungi pelaku kejahatan. Bisa dibaca muhdisan, bisa juga dibaca muhdasan. Kalau muhdisan maknanya pelaku kejahatan, kalau muhdasan maknanya kebid'ahan. Sehingga bisa dua makna. Laknat Allah kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan, bisa juga maknanya laknat Allah kepada orang yang melindungi, membela kebid'ahan. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah kepada orang yang merubah batasan-batasan tanah. Batasan-batasan tanah di sini bisa maknanya patok-patok ya, perbatasan suatu tanah. Nah, dirubah, dilebarkan misalkan supaya bagiannya lebih banyak dan bagian orang lain lebih sedikit. Ya. Ini dalam rangka mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Di mana ancamannya sangat keras disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis tentang hukuman bagi orang yang mengambil tanah orang lain. Man zalama sibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang menzalimi satu jengkal tanah saja, ambil tanah orang lain walaupun satu jengkal, apalagi yang diambil sampai puluhan meter. Nah, diambil satu jengkal saja, diancam dengan tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Akan dipikulkan, digantungkan pada lehernya di hari kiamat nanti dari 7 lapis bumi. Nah, makna yang kedua, yang merubah manarul ardi di sini artinya tanda-tanda di bumi. Ya, harusnya tandanya ke arah barat, dia rubah ke arah timur. Harusnya tandanya ke kota ini, kemudian dia rubah menjadi kota yang lainnya. Ini bisa menyesatkan ya, orang lain. Nah, dua makna dari hadis yang kita sebutkan tadi, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala an Tariq ibn Shihab. Berkata musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Tariq ibn Shihab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala jannata rajulun fi dubab. Seseorang masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dubab. Dan seseorang masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjelaskan, marwa rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dua orang melewati suatu kaum di mana mereka memiliki berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun melewatinya sampai berkurban sesuatu untuk berhala tersebut. Qalu li ahadihima, maka kaum yang memiliki berhala tadi mengatakan kepada salah seorang di antara kedua laki-laki tersebut, qarrib, berkurbanlah. Qala laysa indi syai'un uqarribu. Laki-laki ini mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dikurbankan. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Kaum tersebut mengatakan, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban. Maka dia pun berkurban dengan seekor lalat untuk berhala tersebut. Fakhallu sabilahu, maka kaum tersebut membebaskan orang ini. Fadakhala an-nar, dan orang ini masuk ke dalam neraka. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada satu orang yang lainnya, qarib, berkurbanlah engkau. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Dia mengatakan, aku tidak akan berkurban sesuatu apapun untuk seseorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padarabu unuqahu padakhala jannah. Maka mereka memenggal leher orang ini dan orang ini masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ulama berselisih tentang hadis ini. Sebagian ada yang mengatakan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga di antara para ulama yang mengatakan hadis ini mauquf kepada Salman. Ya, dan wallahu a'lam sahih, hadis ini mauquf, ya, mauquf kepada Salman. Jadi ini ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tariq Ibn Shihab, beliau meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, an Tariq Ibn Shihab an Salman mauqufan fi. Syarah penjelasannya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Qala Imam Ahmad, hadasana Abu Muawiyah, قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه. Berkata Imam Ahmad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Muawiyah, dan telah menyampaikan kepada kami A'mas dari Sulaiman bin Maisar dari Tariq ibn Shihab yarfa'uhu, marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, mengatakan, dakhala jannata rajulun fi dubab. Seseorang masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat. Al-hadis. Ucapan Ibnu Qayyim, nah, bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan dari Tariq Ibn Shihab, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh para ulama, ini barangkali waham. Ya, terjadi kesalahan. Nah, kenapa? Dikarenakan jalan dari sanad hadis yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ini ada dalam kitab Az-Zuhud. Dan dalam kitab Az-Zuhud disebutkan mauquf kepada Salman, bukan dari Tariq Ibn Sihab, kemudian dari Nabi SAW. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, yaitu mauquf sampai kepada Salman. Nah, wa Tariq Ibn Sihab huwa Al-Bajali Al-Ahmasi. Tariq bin Sihab Al-Bajali Al-Ahmasi. Abu Abdullah, namanya Abu Abdullah. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajul. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajulun, dalam keadaan beliau sudah dewasa. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, wa nazal al-Kufah. Beliau tinggal di Kufah. Wa qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu syai'an. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mendengar satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Nah, Tariq bin Sihab, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah sahabat Nabi. Man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min wa mata al-iman walau tahallalat ba'da riddah. Ini definisi sahabat. Yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman walaupun diselingi dengan kemurtadan. Nah, yang jelas dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian juga meninggal dalam keadaan beriman. Nah, ini sahabat. Di antara sahabat berbeda-beda keadaannya. Ada kibarus sahabah, ada sigharus sahabah. Nah, begitupun di antara sahabat ada yang berjumpa dengan Nabi kemudian mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Ada juga yang sekedar melihat Nabi SAW dan tidak mendengar hadis dari Nabi SAW. Seperti halnya Tariq Ibn Sihab. Nah, dia melihat Nabi SAW dan disebutkan oleh Al-Hafidz tidak mendengar satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala al-Hafidz, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, "Idza sabata annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahabi." Apabila benar bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah sahabat. Wa idza sabata annahu lam yasma' minhu, dan apabila benar bahwasanya beliau tidak mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa riwayatuhu anhu mursalu sahabi. Maka riwayat Tariq Ibn Sihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan mursal sahabi. Mursal sahabi tanpa menyebutkan pelantara antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa maqbulun al-raji, dan mursal sahabi ini makbul, diterima menurut pendapat yang kuat. Kenapa dikatakan sahabat ini dimungkinkan dengan kuat? Nah, dia mendengar dari sahabat yang lainnya. Nah, dan sahabat dalam hukum mustalah hadis, kulluhum udul, semuanya disifati dengan adil. Sehingga walaupun tidak disebutkan siapa pelantara antara dia dengan Nabi SAW, kalau itu sahabat, maka dihukumi adil. Sehingga hadisnya makbul diterima. Ini kalau seandainya riwayat marfu'nya sahih. Nah, tapi kita sebutkan tadi, yang sahih ini riwayatnya mauquf sampai kepada Salman. Disebutkan Tariq Ibn Sihab, dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Sementara Tariq Ibn Sihab disebutkan hanya melihat Nabi dan tidak mendengar hadis Nabi SAW. Berarti mungkin ada pelantara. Ya. Dan pelantara di sini, nah, kalau seandainya Thariq ini sahabat, maka pelantaranya sahabat Nabi lagi. Nah, dan sahabat Nabi semuanya adil. Ya. Beda dengan mursal at-tabi'in. Kalau mursal at-tabi'in dihukumi hadisnya lemah. Seorang tabi'in misalkan meriwayatkan dari Nabi SAW langsung tanpa menyebutkan siapa sahabatnya. Yeah. Ini dihukumi lemah. Kenapa? Dikarenakan tabi'in ini dimungkinkan dia mendengar dari sahabat. Ada juga kemungkinan dia mendengar dari tabi'in yang lainnya. Dan tabi'in tidak semuanya dihukumi adil. Yeah. Ada yang siqah, ada yang dhaif. Nah, berbeda-beda keadaan mereka. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat dihukumi semuanya adil. Ya. Kenapa dikatakan mursal sahabat tadi terima? Dikatakan tadi sahabat ini, nah, dia mendengar dari sahabat yang lainnya. Adapun mursal tabi'in dia diterima. Kenapa dikatakan tabi'in ini dimungkinkan dia mendengar dari tabi'in yang lainnya. Sementara tabi'in tidak semuanya dihukumi siqoh atau adil. Nah, wa kanat wafatuhu ala ma jazima bihi Ibnu Hibban sanah 83. Meninggalnya beliau Thariq Ibnu Shihab sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hibban yaitu pada tahun 83 Hijriah. Qaluhu, ucapan dalam hadis tadi, dakhala jannata rajulun fi dubab. Seseorang masuk surga disebabkan seekor lalat. Aymin ajlihi, dikarenakan seekor lalat. Lianna fi ta'til ta'lil, dikarenakan fi dalam hadis ini maknanya li ta'lil, untuk menjelaskan alasan. Ya. Jadi fi maknanya macam-macam. Ada maknanya zorfiyah, untuk menyatakan tempat di dalam. Ya. Nah, ada juga fi yang maknanya li ta'lil, menyatakan alasan. Seperti dalam hadis ini, dakhala jannata rajulun fi dubab. Seseorang masuk surga disebabkan alasan, dikarenakan seekor lalat. Ya. Jadi maknanya bukan dorfiyah dalam hadis ini. Kalau kita mengartikan rajul dakhala jannata rajulun fi dubab, ya, seseorang masuk surga di dalam lalat, salah. Ya. Masuk surga di dalam lalat. Kan maknanya enggak pas. Nah, membuat samar. Sehingga fi di sini maknanya bukan zorfiyah. Tapi maknanya ta'liliyah. Dikarenakan alasan. Nah, seorang masuk surga fi dubab dikarenakan seekor lalat. Qaluhu, ucapan dalam hadis tadi. Qalu kaifa dalika ya Rasulullah. Bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Ka'annahum taqalu dhalika. Seakan-akan mereka menganggap ya, hal itu perkara yang remeh, perkara yang kecil. Wa ta'ajjabu minhu, dan mereka heran darinya. Bisa-bisanya seseorang itu masuk surga hanya dikarenakan seekor lalat. Dan bisa-bisanya seorang itu masuk ke dalam neraka hanya dikarenakan seekor lalat. Ya. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini kebiasaan para sahabat. Ya. Senantiasa bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang dianggap aneh, asing, heran, langsung ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyimpulkan sendiri-sendiri. Fabayyana lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka, ma sayyara lahum hadzal amra al-hakir indahum azima. Ya, Nabi menjelaskan kepada mereka tentang perkara yang remeh ini, perkara yang kecil ini, kenapa bisa menjadi besar di sisi mereka. Yastahiku hada alaihi jannah wa yastawjibu al-akhir alaihi nar. Yang menyebabkan Seorang ini dia berhak untuk masuk surga dan yang lainnya berhak untuk masuk neraka. Nah, Rasul menjelaskan, wa qala marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang yang melewati suatu kaum di mana kaum tersebut memiliki berhala. As-sanam ma kana manhutan ala surah. Makna sanam yaitu sesuatu yang terpahat dalam suatu bentuk. Ya, kalau kita sebut patung sanam ini. Nah, ya, sesuatu yang terpahat dalam bentuk baik bentuk manusia, bentuk hewan. Nah, yang jelas dibentuk, ya, dipahat. Ini namanya sanam, patung. Wa yutlaku 'alal awasan, dan juga dimutlakan pada al-wasan. Ada sanam, ada wasan. Kalau wasan maknanya umum. Ya. Ma ubida min dunillah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wasan. Apakah memiliki bentuk ataukah tidak memiliki bentuk. Nah, ini wasan. Sehingga patung-patung disebut juga dengan wasan secara umum. Yeah. Atau yang tidak memiliki bentuk. Nah, seperti misalkan dewa-dewa. Nah, atau mungkin matahari, bulan yang tidak dibuat, dipahat, diukir. Yeah. Ini wasan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala secara umum disebut dengan wasan. Nah, adapun yang diukir, dipahat menjadi suatu bentuk, baik bentuk manusia ataukah bentuk hewan, namanya sanam, patung. Nah, di mana patung ini Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkannya. Yeah. Dikarenakan sebab terjatuhnya manusia kepada kesyirikan. Kama marwa, sebagaimana telah berlalu. Yeah. Pengertian sanam dengan wasan telah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya. Qauluhu, ucapan dalam hadis tadi, la yujawizuhu ay la yamuru bihi wa la yata'addahu ahadun. Tidak melewati kaum tersebut, maknanya tidak melewatinya dan tidak melaluinya seorang pun, hatta yuqarriba lahu syai'an wa in qalla, sampai berkurban untuk patung tersebut sesuatu walaupun kecil, walaupun sedikit. Nah, qauluhu, ucapan dalam hadis tadi, qalu lahu qarrib walau dubaban faqaraba dubaban fa khallu sabilahu fadakhala an-nar. Mereka mengatakan kepada orang yang pertama tadi, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Maka orang tadi berkurban seekor lalat dan kaum tersebut membebaskan orang ini dan akhirnya orang ini masuk ke dalam neraka. Nah, wa fi hada bayanu 'azamati syirki. Maka dalam hadis ini menunjukkan tentang besarnya, penjelasan tentang besarnya kesyirikan. Walau fi syai'in qalil, walaupun pada sesuatu yang sedikit. Ya, yang dia kurbankan bukan sapi yang besar, bukan juga domba, bukan juga ayam, tapi hanya seekor lalat. Ya. Yang kecil, yang ringan. Nah, yang tidak berharga. Ya. Tapi dengan sebab ini dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu perkara yang sangat besar. Walaupun pada sesuatu yang kecil. Nah, wa annahu yujibun nar, dan sesungguhnya kesyirikan itu menyebabkan masuk ke dalam neraka. Yeah. Jangan bermudah-mudah dalam kesyirikan. Nah, kenapa? Dikarenakan walaupun pada perkara yang kecil, ya, ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekarang ini banyak orang yang menganggap remeh, ya, kesyirikan, kekafiran. Nah, padahal itu perkara yang sangat besar sekali, ya, bahaya dosanya. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minas sa'ri wa kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih ringan daripada sehelai rambut. Padahal kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut pada zaman Nabi SAW termasuk perkara yang menghancurkan dan membinasakan. Ya. Terbukti sekarang ini, banyak orang yang meremehkan dosa-dosa padahal dosa besar. Banyak orang yang meremehkan kesyirikan. Ya. Tidak mengapa. Kan ini kecil, seperti halnya tadi. Ya. Tidak mengapa, kan berkurbannya bukan sapi, bukan domba, bukan ayam, tapi hanya seekor lalat, sesuatu yang kecil. Nah, ya. Padahal, walaupun kecil, besar dosanya. Nah, dan bisa menyebabkan kita neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Dan bagi orang-orang yang zalim, tidak memiliki penolong-penolong. Nah. Wa bihadzal hadis al-hadaru minal wuqu'i fi syirki. Dalam hadis ini merupakan peringatan dari terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Hati-hati dari yang namanya kesyirikan. Ya. Jangan mencoba-coba. Nah. Jangan mencoba-coba melakukan kesyirikan. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau seorang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesyirikan ini bisa menghapuskan amalan-amalan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua yang telah mereka lakukan. Nah, kadang-kadang sebagian anak-anak ingin mencoba, ya, lihat misalkan orang yang apa manggil-manggil jin, setan, apa jelengkung atau apa. Nah, ya, kadang-kadang ingin mencoba melakukannya. Padahal ini kesyirikan. Ya, jangan mencoba-coba kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Atau kesyirikan yang lainnya. Ya. Dikatakan dosanya sangat besar sekali. Nabi SAW senantiasa memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Ya. Sejak awal dakwah Nabi SAW mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Bahkan ketika Nabi hendak meninggal dunia pun, Rasul memperingatkan dari bahaya kesyirikan. La'an Allah al-Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Ini wasilah, pelantara kepada kesyirikan. Rasulullah memperingatkan kepada pelantara menuju kesyirikan, apalagi kesyirikannya. Ini saat-saat menjelang wafatnya Nabi SAW, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Nah, wa anal insan qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri. Dan sungguhnya manusia kadang-kadang terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahui. Annahu minasyirkil ladzi yujibun nar. Sesungguhnya itu adalah kesyirikan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ya. Dan ini banyak sekali. Apalagi di kalangan awamun nas. Nah. Ya. Mereka melakukan perkara-perkara yang terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan tidak mengetahui. Ya. Bersumpah dengan nama selain Allah. Banyak kita dengar. Demi Rasul misalkan. Padahal ini termasuk di antara kesyirikan. Rasulullah menjelaskan. Ya. Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kekafiran dan kesyirikan. Apalagi tatoyur di tengah-tengah masyarakat umum masih juga. Nah, menganggap sial dengan suatu hari. Oh, ini hari yang jelek. Kalau hari ini tidak boleh, ini tidak boleh itu. Ya. Kalau hari ini tidak boleh berangkat safar. Ya, tidak boleh melakukan aktivitas ini, aktivitas itu, dan lain sebagainya. Nah, balik kesyirikan. Ya. Atau kalau mimpi ini, mimpi itu, ini bisa menimbulkan bahaya, bencana. Ya. Masih terjadi tengah-tengah masyarakat umum. Nah, dalam keadaan sebagian mereka tidak mengetahui itu adalah kesyirikan. Ya. Sehingga pentingnya kita mempelajari. Ya. Tauhid dan mempelajari apa itu kesyirikan. Ya. Kita mempelajari tauhid supaya kita berpegang teguh dengan tauhid. Kita pun mempelajari kesyirikan supaya kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Kenapa dikatakan banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan, penyimpangan, kesesatan dalam keadaan dia tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu adalah kesyirikan. Itu adalah penyimpangan. Nah, padahal perbuatan itu bisa menyebabkan hapusnya amalan-amalan soleh yang dilakukannya. Jadi bisa menyebabkan masuknya ke dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Nah, ada beberapa faedah lagi dari hadis yang kita bacakan tadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.